salam bahagia yang selaras takkan terucap dalam pesona kurnia terbatas tiangan jiwa. Semua yang sendu seakan sirna dari perlakuan rangga. Di antara garis cita menggurat membekas batas kenyataan hidup di kunjung. Gairah nurani yang merambakan jelas sabari pertanda masa nanti. Dalam pesona kurnia berbatas tiangan jiwa. Sertakan gairah nurani yang menambahkan jelas sabari pertanda masa nanti. Kala kurnia pesona akan alami sendiri. Sertakan gairah nurani yang menambahkan jelas sabari pertanda masa nanti. Batas tiangan jiwa, semua yang sendu seakan sirna dari perlakuan raga. Di antara garis cita menggurat membekas batas kenyataan hidup di kunjung menunggu maka lestari. Kala kurnia dan pesona takkan alami sendiri. Sertakan gairah nurani yang menambahkan jelas sabari pertanda masa kenyataan hidup kini kunjung menunggu maka lestari. Kala kurnia pesona takkan alami sendiri. Sertakan gairah nurani yang menambahkan jelas sabari pertanda masa kenyataan hidup kini kunjung menunggu maka lestari. Kala kurnia dan pesona takkan alami sendiri. Sertakan gairah nurani yang menambahkan jelas sabari pertanda masa. Sertakan gairah nurani nurani.